menaklukkan gunung sebagai pembuktian selalu terbersit dalam hati para pendaki gunung. Gairah berkobar menyala untuk menancapkan bendera kebangsaannya. Menaklukkan gunung tertinggi, menaklukkan gunung terdingin, menaklukkan gunung tercuram, dan berbagai hal yang menempel pada gunung yang membuat dia menjadi angker, yang membuat dia menjadi terkenal karena berbagai keunggulan. Semakin terkenal gunung dengan berbagai keangkerannya, semakin terangsang kita untuk menaklukkannya. Si pendaki gunung sangat bergairah karena ingin membuktikan ia adalah pendaki gunung yang handal, yang bisa melakukan apa yang ditakutkan oleh banyak orang. Ia ingin membuktikan diri sekaligus membukukan prestasi, betapa dia pernah mendaki dan mencatat prestasi yang tinggi, yang luar biasa, yang bagi orang lain hanya mimpi yang tidak pernah terjadi. Si pendaki gunung tak berhenti. Kegairahan begitu luar biasa membuat ia melatih diri, bahkan seperti kegilaan yang hebat sekali. Ia melatih diri dengan keras. Ia keras terhadap diri karena ingin pembuktian bahwa dirinya memang patut untuk dibanggakan. Kegairahan yang luar biasa membuat dia mengejar waktu, membuat ia melengkapi diri secara hebat, dan akhirnya ia menaklukkan gunung yang terkenal dengan keterjalannya, gunung yang terkenal dengan ketinggiannya, gunung yang terkenal dengan kedinginannya, gunung yang terkenal dengan berbagai hal yang membuat orang berkata sulit atau bahkan tak mungkin ke sana. Namun ia berhasil menancapkan bendera kebangsaannya, bendera kebanggaannya. Ya, ia sudah membuktikan ia bisa. Maka keinginan pembuktian telah menimbulkan gairah yang sangat bergelora, terus menggelora dalam batin, tak pernah kunjung surut sedikit pun, tapi semakin hari semakin membara, membuat ia telah mencetak karya yang luar biasa. Saudara, saya, kita semua bisa. Tapi apakah yang akan kau buktikan? Itu sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Semoga Anda berminat untuk sebuah pembuktian, dan kiranya gairah mendorong, membara untuk menghasilkan sebuah karya yang nyata. Mari kita berlomba bersama saya, Bigman Sirait.